Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kaya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, kita masuk pada pembahasan tentang Al-Am. Ta'rifu, pengertiannya dalam bahasa Arab, Al-Am artinya Asyamil, yang mencakup berbagai hal. Secara istilah, Al-Am adalah Al-Lafdu, Lafad. Maka dia adalah lafaz dan bukan makna. Maka di sini terdapat beda antara al-am dan al-umum. Kalau al-am itu berkenaan dengan teksnya, lafaznya. Sedangkan al-umum itu makna yang terkandung dalam teks yang am. Makna dan pesan yang terkandung dalam lafaz yang am, itu disebut umum. Maka am itu lafaz, teks, redaksi, sedangkan umum itu kandungannya. Al-mustaghiq, yang mencakup li jami' semua afradihi, anggotanya, anggota lafaz tersebut, bila hasrin tanpa dibatasi oleh angka-angka tertentu. Contohnya, innal abrara lafi na'im, sungguh semua orang yang baik, yaitu orang yang bertakwa, lafi na'im, dalam kenikmatan yaitu surga. Maka untuk disebut am harus mustaghiq, mencakup semua anggotanya. Maka tidak termasuk am ma. Ma di sini tentu lafaz. Ma di sini tentu maknanya lafaz. La yatanawalu, yang tidak mencakup kecuali satu orang. Contohnya isim alam Muhammad, ya tidak mencakup kecuali satu orang yang namanya Muhammad. Zaid, maka tidaklah mencakup kecuali satu orang yang namanya Zaid. Kemudian nakirah dalam konteks positif. Semacam fatahri rukobatin, merdekakanlah seorang budak, siapapun dia. Li'annaha, karena nakirah dalam konteks kalimat positif, la tatana walu, tidaklah mencakup semua anggotanya ala wajib syumul, dalam bentuk meliputi atau mencakup. Namun cuma mencakup wahidan, satu, namun ghaira mu'ayyanin, namun tidak tertentu. Ya, maka nakirah dalam konteks al-itsbat, kalimat positif, itu menghasilkan mutlak, tidak menghasilkan makna umum, tidak menghasilkan makna umum. Maka di sini perlu kita bedakan apa itu am dan apa itu mutlak. Maka yang namanya mutlak tadi, sebagaimana dikatakan di sini, mencakup satu namun tidak tertentu. Tatanawal wahidan ghairu muayyanin, itu namanya mutlak. Mencakup cuma satu namun tidak tertentu, bisa diisi oleh siapapun. Bisa diisi oleh siapapun. Merdekakanlah seorang budak, itu berbeda dengan kalimat merdekakanlah semua budak. Tentu berbeda. Merdekakanlah seorang budak, maka ini ada 10 budak. Maka jika saya merdekakan budak nomor 1, saya sudah telah melaksanakan perintah. Saya enggak jadi nomor 1, saya jadikan budak nomor 2, ya, melaksanakan perintah. 2 enggak jadi, tak jadikan 3, nomor 3, nomor 4, atau yang nomor 10, maka tidak, ya, tidak menyelisih perintah. Karena perintahnya, merdekakanlah seorang budak. Budak yang mana, terserah. Namun yang penting satu saja. Namun merdekakanlah semua budak yang kau miliki. Dan saya punya 10, cuma saya merdekakan 1. Apakah saya telah melaksanakan perintah? Tidak. Saya tidak melaksanakan perintah karena perintahnya merdekakan semua budak yang kau miliki. Ini berbeda dengan merdekakanlah seorang budak yang kau miliki dan saya punya 10. Seorang budak yang saya miliki dan saya punya 10 orang budak, itu bisa si A, bisa si B, sampai si yang nomor ke-10. Jika saya isi dengan orang nomor 10, tidak salah. Saya isi dengan orang nomor 9, budak nomor 9, tidak salah. Saya isi dengan budak nomor 5, tidak salah. Saya isi dengan budak nomor 2, tidak salah. Saya isi dengan budak nomor 1 juga tidak salah. Maka sama-sama bisa mencakup 10-nya. Kalau merdekakanlah semua budak yang kau miliki, mencakup 10 dalam waktu itu 10-10-nya. Merdekakanlah seorang budak yang kau miliki dan realitanya saya punya 10, dia itu mencakup 10 juga. Tapi saling menggantikan. Kalau sudah diisi budak nomor 1, tidak bisa diisi budak nomor 2. Kalau diisi budak nomor 2, tidak bisa diisi budak nomor 3. Kalau sudah diisi budak nomor 8, tidak bisa diisi budak nomor 9. Jika saya sudah pilih budak nomor 9, tidak bisa diisi budak nomor 10 atau nomor 8. Maka dia mencakup 10 budak yang saya miliki, namun cuma mencakup 1 saja. Sedangkan merdekakanlah semua budak yang kau miliki, ya, dia mencakup 10 dan 10-nya itu harus semua. Maka merdekakanlah seorang budak yang kau miliki, ini namanya dalam bahasa Arab ini mutlak. Ini mutlak. Merdekakanlah semua budak yang kau miliki, nah ini namanya am lafadznya dan umum isi kandungannya. Oleh karena itu maka am sama mutlak itu memiliki dua perbedaan. Yang pertama, kalau am itu bisa menerima istitsna. Kalau mutlak tidak bisa. Karena dia isinya cuma 1. Gimana kok mau pakai pengecualian? Kalau am bisa dikasih kecuali. Merdekakanlah semua budak yang kau miliki kecuali Zaid. Kecuali budak yang namanya Zaid. Itu bisa. Namun kalau mutlak itu tidak bisa mendapatkan pengecualian. Merdekakanlah seorang budak kecuali, loh, sudah cuma seorang kok kecuali, kan tidak bisa kecuali separuh salah satu kakinya, kan? Karena ini cuma seorang, maka dia tidak menerima istitsna, tidak menerima pengecualian. Kemudian yang kedua, sebenarnya mutlak itu juga mengandung umum. Mutlak itu mengandung umum karena dia mencakup tadi, mencakup semua. Merdekakanlah seorang budak yang kau miliki. Saya punya 10. Apakah kalimat ini mencakup 10, berimbas kepada 10 budak yang saya miliki? Iya. Iya, dia tertuju pada 10 budak yang saya miliki. Namun cuma satu saja dari 10 tersebut. Maka mutlak itu juga mengandung umum. Sama-sama 10 budak, maka lafadz mutlak itu mencakup 10 tersebut, lafadz umum juga mencakup 10 tersebut. Merdekakanlah semua budak yang kau miliki, mencakup 10. Saya punya 10, maka mencakup 10. Merdekakanlah seorang budak yang kau miliki dan saya punya 10, maka itu mencakup 10-nya. Maka sama-sama semuanya mencakup ini. Namun bedanya kalau am itu disebut dengan umumun syumuliyun dari kata-kata syamil. Umum dia adalah mencakup keseluruhan. Sedangkan mutlak itu umumun badaliyun dari kata-kata badal, artinya pengganti. Dia adalah umum, namun umumnya badali, saling menggantikan. Jika dia diisi budak nomor 9, ya sudah. Tidak bisa diisi budak nomor 10, tidak bisa diisi budak nomor 8. Namun jika nomor 9 ini diganti nomor 8, ya sama, nanti tidak bisa diisi oleh budak nomor 9, budak nomor 10, nomor 7, dan seterusnya. Maka dia gantian. Kalau sudah diisi salah satu, tidak bisa diisi oleh yang lain. Namun dia mencakup 10 tersebut. Maka dia disebut umumun badaliyun. Itu perbedaan mutlak dan am dari sisi maknanya. Sama-sama mengandung makna umum. Karena dia mencakup banyak. Mencakup semuanya. Namun yang ini semuanya dalam artian ya semuanya harus. Kalau ini saling menggantikan. Dan kaidah dalam masalah ini, nakirah fi siyaqil itsbat yufidul itlaq. Kali nakirah dalam kalimat positif menunjukkan makna mutlak. Misalnya jaa rajulun minal qaumi, datang seorang laki-laki dari satu kaum, dari satu komunitas. Maka rajulun di sini dari sisi teks ya, komunitasnya berapa isinya? 100 orang, ya satu dari 100 itu datang. Namun siapa dia tidak ditentukan. Maka itu ini nakirah. Ja'a rajulun minal qaumi. Rajulun itu nakirah. Dan ini kalimatnya kalimat positif. Dan ini kalimatnya kalimat positif. Sedangkan nakirah dalam konteks negatif, sedangkan nakirah dalam konteks negatif, maka dia menunjukkan makna umum. An-nakiratu fi siyaqi an-nafi yufidul umum. Nakirah dan kalimatnya adalah kalimat negatif, ada tidaknya, ada kata-kata tidaknya, maka itu menghasilkan makna umum. Sebagaimana nanti akan kita lihat. Maka bedakan antara nakirah dalam konteks positif dan nakirah dalam konteks kalimat negatif. Kemudian syarat untuk disebut am itu bila hasrin tanpa dibatasi angka tertentu. Maka tidak termasuk am ma lafad yang yatana walu mencakup semua anggotanya namun dibatasi dengan angka tertentu semacam nama bilangan. 100, 1000, 1 juta dan yang lain. Maka dia mencakup semua, datang 100 orang. Maka dia mencakup semua, namun semuanya sudah dibatasi oleh angka tertentu yaitu 100. Maka ini bukan am. Lain halnya dengan datang semua laki-laki, maka ini am. Karena dia tidak mencakup dan tidak dibatasi oleh angka tertentu. Kemudian siyakhul umumi, kata-kata yang menghasilkan umum. Tadi telah kita sampaikan, apa beda umum dengan am? Maka umum itu adalah makna yang terkandung dalam lafaz am. Maka am itu lafaz, sedangkan umum itu isinya lafaz. Siyaghul umum, kata-kata yang menunjukkan atau menghasilkan umum ada 7. Yang pertama adalah ma, kata-kata yang dalam menunjukkan makna umum bimadatihi secara materi. Secara materi kata-kata tersebut memang maknanya umum, semacam kullu, semuanya, jami' semuanya, kafatan seluruhnya, qatibatan seluruhnya, ammatan semuanya. Semacam firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Di sini ada kulla syai'in. Kemudian semua isim syarat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man amila salihan falinafsihi. Siapa saja yang melakukan amal yang saleh, maka siapa saja. Maka ini adalah syarat dan bukan istifham. Bukan kata tanya, man di sini syarat, bukan istifham. Buktinya ada jawab syaratnya, falinafsihi, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Maka salihan di sini nakirah. Atau kemudian man di sini adalah isim syarat. Dan isim syarat itu menunjukkan umum, siapa saja, baik dia laki-laki ataupun perempuan, orang Arab ataupun non-Arab dan seterusnya. Demikian juga di sini terdapat umum yang lain, yaitu salihan. Nakirah dalam konteks syarat itu juga nanti menghasilkan makna umum. Fa'ina matuwallu, maka di mana saja itu, ya bisa jadi itu menunjukkan makna umum, umum berkenaan dengan tempat. Mau di Kalimantan, mau di Papua, mau di Aceh, mau di Jawa, mau di Asia, mau di Amerika, semua tempat. Umum berkenaan dengan tempat. Fa'ayna ma, maka di mana saja. Tuwalu engkau berpaling, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Maka di mana saja engkau menghadap, maka di sana terdapat wajah Allah. Kemudian asma'ul istifham, isim istifham. Maka semua kata untuk tanya dalam bahasa Arab semuanya adalah isim kecuali dua, yang dia statusnya harf, hal sama a. Amusafirun anta, ya, a harfut istifham. Hal anta musafirun, hal itu harful istifham. Nah, yang dibahas di sini adalah isim istifham. Dan semua kata yang dipakai untuk bertanya dalam bahasa Arab semuanya adalah isim, kecuali dua kata saja, yaitu hal dan a. Maka Allah Ta'ala semisal firman Allah, faman ya'tikum, siapakah yang bisa mendatangkan untuk kalian, bima'im ma'in, air yang segar. Maka siapa saja, ya, kalau kalian man di sini, ya, siapa? Ya, siapa yang bisa mendatangkan, di sini istifham, dan secara makna dia menunjukkan cakupan yang umum. Madza, apa? Aja betul mulbur salin, jawaban yang kalian berikan kepada Rasul. Fa'aina tadhabun, kemana kalian mau pergi? Maka aina, ya, secara makna, mengandung makna, mencakup, cakupannya adalah umum di semua tempat. Kemudian asma'ul mausulah, isim mausul. Walladhi ja'a bisidqi, dan orang yang datang dengan membawa kebenaran, wasaddaqa bihi, dan yang membenarkan kebenaran, ulaika humul muttaqun, maka hanyalah mereka orang-orang yang bertakwa. Walladina, dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh fina karena kami, akan kami berikan petunjuk kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Alladina isim mausul, maka dia menunjukkan makna umum. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut la ibrotan, sungguh terdapat pelajaran, liman yakhsha, bagi siapa saja yang merasa takut. Man di sini man mausuliyah, yaitu man itu mausuliyah, manakala bisa diganti dengan alladhi. Nah, cirinya bisa diganti dengan alladhi. Liman yakhsha bisa kita ganti dengan lilladhi yakhsha, tanpa terjadi kerusakan makna. Maka dia man mausuliyah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah ma semua yang di langit, dan ma semua yang fil ardi, di bumi. Kalau mau menunjukkan tegas makna isim mausul, kalau dalam terjemah biasanya walillahi, dan milik Allah ma apa-apa yang di langit, dan ini menunjukkan makna semua. Kalau kita mau menonjolkan kalau itu mausul itu menghasilkan makna umum, maka kita terjemahkan dengan milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Kemudian yang kelima adalah nakirah fi siyaqin nafi, dalam konteks kalimat negatif atau kalimat nahi larangan, kalimat syarat atau istifham al-ingkari. kalimat bertanya untuk mengingkari, untuk menyalahkan. Contoh yang dalam siyakun nafi, wa ma min ilahin illallah, tidak ada satupun sesembahan, maka yang ditiadakan itu semua sesembahan. Tidak ada satupun sesembahan illallah, kecuali Allah semata yang berhak disembah. Maka ilahin di sini nakirah, dan dia dalam konteks nafi, ada ma di depannya. Maka ini menghasilkan makna umum. Lain halnya tadi, nakirah fi siyaqil itsbat. Isim nakirah dalam konteks kalimat positif, dia tidak menghasilkan makna umum, namun menghasilkan itlaq, makna mutlak. Contoh dalam siyak an-nahi, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian sekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Maka wala tusyriku bihi syai'an, syai'an di sini nakirah, didahului kalimat nahi, sehingga menunjukkan makna umum. Itu betul syai'an, jika kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini syarat, ada innya in syartiyah. Syai'an ini nakirah. Maka jika kalian menampakkan sesuatu apapun dia, semuanya, atau kalian sembunyikan, maka Allah mengetahuinya. Kemudian istifham ingkari, man ilahun, siapakah sesembahan selain Allah, ya'tikum bidya, yang bisa mendatangkan cahaya untuk kalian. Man di sini isim istifham, dan isim istifham itu menunjukkan makna umum. Ilahun di sini ada nakirah, dan konteksnya di sini adalah istifham, dan istifhamnya maknanya ingkari. Istifham kalimatannya bukan untuk murni bertanya, namun untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan pelaku. Ada orang yang punya sesembahan selain Allah, maka kita ingkari perbuatannya dengan mengatakan, siapakah sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya jika Allah meniadakan cahaya di jagat raya ini? Jika Allah padamkan matahari, siapakah dari ilah-ilah kalian yang kalian sembah yang bisa mendatangkan cahaya pengganti matahari? Kemudian yang keenam adalah al-mu'arraf, yaitu isim yang menjadi ma'rifat bil idhafati, karena menjadi mudhaf. Baik, yang menjadi mudhaf tersebut statusnya adalah isim mufrad, ataukah yang menjadi mudhaf tadi isim majmu'an jama'. Contoh yang mufrad, ni'matallah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah semua nikmat Allah atas kalian. Dari mana kita terjemahkan semua? Jawabannya karena mufrad mudhaf, ni'matallah. Mana dia mufrad mudhaf, dan dia ma'rifat karena menjadi mudhaf, maka menghasilkan makna umum. Contoh yang jama' di surat Al-A'raf, fadhkuru ala Allahi, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, semua nikmat Allah untuk kalian. Maka kita terjemahkan dengan semua nikmat Allah, dikarenakan ala Allah di sini adalah jamak mudhaf, atau ma'rifat karena menjadi mudhaf, dan dia jamak. Ya, maka mu'arraf isim ma'rifat karena menjadi mudhaf, baik dia adalah isim mufrad ataupun jama', maka itu menghasilkan umum. Contohnya tadi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Contoh yang lain ada di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Bi ni'mati rabbika, ini mufrad mudhaf atau ma'rifat karena dia menjadi mudhaf, maka menghasilkan makna umum. Maka semua nikmat Rabbmu fahadith, ceritakanlah. Demikian juga misalnya contoh yang lain dicontohkan, uhilla lakum lailatas siyami arafatu ila nisaikum. Ya, maka dihalalkan untuk kalian lailatas siyami, ini mufrad mudhaf. Lailatas siyami, malam puasa untuk berhubungan badan, berhubungan biologis, ila nisaikum, dengan istrimu. Maka lailatas siyami mufrad mudhaf, yufidul umum, dari awal lail sampai akhir lail. Awal lail dengan tenggelamnya matahari, dan akhirnya tentu dengan sebelum terbitnya fajar. Maka bolehnya hubungan badan itu di keseluruhan malam lailatas siyami, karena dia mufrad mudhaf, tidak hanya di sebagian malam namun di keseluruhan malam. Sehingga apakah boleh orang itu batalkan puasa dengan hubungan suami istri? Maka jawabannya boleh, karena itu lailatas siyam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahasanya beliau membatalkan puasa berbuka dengan hubungan dengan istrinya. Nah, jika demikian, maka orang menjumpai fajar dalam keadaan masih junub, hukumnya juga boleh. Karena bisa kita katakan ya, lailatas siyami itu ya sampai satu menit sebelum terbit fajar. Maka siapa yang jima asal belum, menit tersebut belum habis, satu menit terakhir sebelum terbit fajar, maka itu masih lailatas siyam. Dan itu hubungan yang sah berdasarkan Al-Quran. Sehingga ketika fajar terbit, dia dalam keadaan junub, maka boleh. Ini karena dia, ini karena hukum boleh di sini sampai lailatas adalah selama lailatas siyam. Kemudian demikian juga jika yang jama' adalah kemudian mudhofnya adalah jama'. Contohnya tadi sudah dicontohkan, fadhkur ala Allah, ingatlah semua nikmat-nikmat Allah. Contoh yang lain ada di surat Muhammad ayat 33, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan pahala amal-amal kalian. Maka semua pahala amal Allah larang untuk dibatalkan. Contoh yang lain, adalah di surat An-Nisa ayat yang ke-23 tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, hurimat alaikum ummahatukum. Ummahatukum jamak mudhaf, menunjukkan makna umum. Diharamkan atas kalian menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Maka semua semua yang tercakup maka haram dinikahi. Baik dalam artian ibu atau nenek dan seterusnya ke atas. Kemudian yang ketujuh adalah al-mu'arraf bil al al-istighraqiyah. Isim ma'rifat dengan alif lam, yang alif lam ini istighaqiyah menunjukkan keseluruhan. Baik isimnya itu mufrad ataupun jamak. Contoh mufrad, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia, al-insan di sini kita terjemahkan dengan semua manusia itu tercipta dalam keadaan lemah, yaitu bayi yang lemah. Tidak ada yang lahir-lahir itu sudah pemuda gagah perkasa. Maka al-insan di sini, insan itu mufrad, namun dia mendapatkan alif lam jinsiyah istighaqiyah, sehingga artinya adalah seluruh manusia. Dan tanda kalau alif lam tersebut istighaqiyah, alif lamnya itu bisa dibuang dan diganti dengan jami' atau kullu, dan maknanya tidak rusak. Wa khuliqa jami'ul insani dha'ifa, dan tidak ada dan tidak terjadi kerusakan makna. Contoh yang lain adalah di surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Innal insana, sebenarnya semua manusia itu dalam kerugian. Demikian juga firman Allah di surat An-Nur tentang masalah waktu aurat, wa idza balaghal atfalu minkumul huluma, dan jika anak-anak kecil tersebut telah sampai pada al-huluma, hilam, telah sampai pada balir, usia balir, karena telah bermimpi, falyastadzinu, maka hendaklah mereka semua minta izin ketika masuk ke kamar bapak ibunya, kamasta'adana alladzina min qablihim, sebagaimana kakak-kakaknya minta izin, kakak-kakaknya yang dewasa minta izin ketika mau masuk ke rumah, ke kamar bapak ibunya. Maka al-atfal di sini maknanya semua. Contoh yang lain, misalnya alif lam istirqiyah, contoh yang lain ada di hadis, samanul kalbi khabithun. Nabi sampaikan bahasanya uang hasil penjualan anjing itu kotor. Samanul kalbi, alnya di sini al jinsiyah istirqiyah, maka semua anjing, baik dia anjing pemburu ataupun bukan anjing pemburu, baik dia anjing yang halal untuk dipelihara ataupun anjing yang tidak halal untuk dipelihara, semuanya hasil penjualannya kotor dan haram. Nah, kemudian wa ammal mu'arrafu bi al ahdiyah. Adapun isim ma'rifat yang dia ma'rifat dengan al ahdiyah, maka tergantung ma'hudnya. Maka jika ma'hudnya itu am, maka yang mendapatkan ma'rifat karenanya itu am. Jika itu khas, maka jadi khas. Contohnya adalah contoh yang ma'hudnya am sehingga maknanya adalah am, sehingga menghasilkan am. Contohnya idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Rabbmu berfirman kepada lil malaikati, para malaikat itu, dan para malaikat di situ, malaikat itu adalah semua malaikat. Inni khaliqu basyaran min tin, aku akan ciptakan manusia dari tanah atau dari lumpur, maka jika aku telah menyempurnakannya dan telah kutiupkan padanya miruhi, roh yang kuciptakan, maka hendaklah kalian tersungkur kepadanya dalam keadaan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maaf, ini al-ahdinya yang di sini. Fasajadal malaikatu, maka bersujudlah al-malaikatu, para malaikat itu. Kulluhum, semua mereka, ajma'un, semuanya. Maka al-malaikatu di sini mengacu kepada al-malaikatu di ayat 71. Dan yang dimaksud dengan lil malaikah di sini semua malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, maka alif lamnya di sini semua istiraqiyah, ketika Rabbmu berfirman kepada semua malaikat. Maka kemudian fasajadal malaikatu, maka bersujudlah malaikat-malaikat itu. Itunya kembali ke awal. Dan yang awal adalah semua malaikat. Jadinya yang dimaksud dengan al-malaikatu di ayat yang ke-73 adalah umum. Dan contoh yang ma'hudnya khas, maka dia maknanya khas. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Fa'asa fir'aunu rasula, maka Fir'aun durhaka kepada rasul itu. Ar-rasul di sini kembali kepada rasulan di ayat yang ke-15, yaitu Musa. Fa'akhudnau akhda wabila, maka kami hukum dia dengan hukuman yang menghancurkan. Ya, wa amal mu'arrafu bi'al, dan isim ma'rifat yang dia ma'rifat dengan al libayanil jinsi. Ya, namun al yang untuk menjelaskan jenis. Faliyumu al-afrada, maka itu tidak mencakup semua anggotanya. Maka jika Anda katakan laki-laki ar-rajulu khairun minal mar'ati, laki-laki itu lebih baik daripada perempuan, atau arijalu khairum minan nisa'i, falaisal muradu, bukanlah yang dimaksudkan anna kula fardin min arijal, bahasanya semua anggota bagian laki-laki lebih baik daripada semua anggota bagian dari perempuan. Namun yang dimaksudkan bahasanya jenis laki-laki lebih baik daripada jenis itu, yaitu jenis perempuan. Oleh karena itu, qad yujad, boleh jadi dijumpai ada anggota perempuan, anggota bagian dari jenis perempuan yang lebih baik daripada sebagian laki-laki. Ya, maka alif lam dalam ini, maka pembahasan ini sangat berkenaan erat dengan penjelasan detail tentang macam-macam alif lam. Maka ada, maka alif lam itu terdapat beberapa macam. Ada alif lam jinsiyah yang tadi kita bahas, yang kita baca. Disebutkan ada ya, ada dua alif lam. Ada alif lam jinsiyah dan ada alif lam ahdiyah. Dan jinsiyah itu ada yang tadi telah kita bahas, adalah ada dua macam. Yang telah disebutkan ada dua macam. Ada alif lam jinsiyah listighaqil jinsi. Alif lam jinsiyah dan dia listighaqil jinsi, untuk mencakup semua anggota jenis. Nah, ini yang menghasilkan makna umum. Contohnya tadi wa khuliqal insanu dha'ifa, innal insana lafi khusrin. Kemudian ada alif lam yang alif lam jinsiyah libayanil jinsi. Alif lam jinsiyah libayanil jinsi. Maka bukan listirokil jinsi, namun libayanil jinsi. Maka alif lam semacam ini tadi telah kita baca, itu tidak menghasilkan makna umum. Maka dia tidak menunjukkan makna umum, karena ini mau cuma menjelaskan tentang jenis. Semisal tadi dicontohkan, ar-rajulu khairun minal mar'ati. Bahasanya laki-laki itu, ini terjemahnya harusnya jenis laki-laki itu lebih baik pada jenis perempuan. Ini bicara tentang masalah global, secara global, bukan secara rincian, bukan per anggota, namun secara global dan keseluruhan, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Maka ini tidak, bukanlah maknanya semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan, tidak. Namun secara global laki-laki lebih baik daripada perempuan. Banyak laki-laki yang tidak ada apa-apanya daripada seorang perempuan bernama Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Maka ini adanya Aisyah yang jauh lebih baik daripada ribuan laki-laki, ini tidak membatalkan kalimat ar-rajulu khairun minal mar'ati. Tidak membatalkan kalimat ar-rajulu khairun minal mar'ati. Ya, karena yang dimaksud dengan kalimat ar-rajulu khairun minal mar'ati itu adalah secara jenis, secara kelompok, bukan secara per anggota, persatuan anggota bagian dari laki-laki lebih baik daripada perbagian anggota anggota dari perempuan. Semacam contoh yang lain, perkataan para ulama akidah di pelajaran akidah, sahabat muhajirin lebih baik daripada al-ansar. Ini bicara tentang jins. Ini bicara tentang jenis. Ini bicara tentang jenis. Tidak bermakna perkataan atau yang ada di pelajaran tauhid bahasanya muhajirin itu lebih baik daripada ansar, bukan berarti semua muhajirin pasti lebih baik daripada semua ansar. Ansar yang paling top itu tetap lebih rendah dibandingkan muhajirin yang paling rendah. Tidak demikian. Ya, boleh jadi ansar yang top dia lebih mulia daripada muhajirin yang level yang paling bawah. Jadi, namun ini bicara tentang masalah jenis. Nah, kemudian ada alif lam jinsiyah yang ketiga yang disebut dengan alif lam jinsiyah li bayani khasa'isil jinsi. Alif lam jinsiyah li bayan khasa'isil jinsi. Alif lam jinsiyah yang menjelaskan kekhasan jenis tersebut. Maka ada alif lam yang di situ terjemahnya itu sejati. Terjemahnya itu sejati. Nah, itu libayan khasa'isil jinsi. Ar-rajulu walladhi yaksibul mal. Lelaki sejati itu yang kerja cari duit. cuma kemudian tongkang terongkong, itu bukan laki-laki. Maka ini ar-rajulu di sini libayan khasa'isul jinsi. Itu untuk menjelaskan kekhasan jenis laki-laki. Bukan kemudian maknanya kemudian yang tongkong-tongkong, laki-laki yang tongkong-tongkong itu kemudian tiba-tiba jadi perempuan. Bukan demikian. Dia tetap laki-laki, namun laki-laki yang tidak punya sifat laki-laki. Lelaki sejati itu yang jadi kepala rumah tangga, bukan kepala rumah tangga, bukan kemudian malah kemudian jadi ibu rumah tangga. Lelaki sejati itu yang menafkahi dan bukan dinafkahi. Maka ini bicara khasa'isul jinsi, kekhasan laki-laki. Maka alif lam di situ terjemahnya sejati. Ini, alif lam di situ itu terjemahnya sejati. Dia bukan artinya semua, bukan artinya kelompok laki-laki. Kalau libayanil jinsi itu terjemahnya kelompok. Ar-rajulu khairun minal mar'ati. Kelompok laki-laki itu lebih baik daripada kelompok perempuan. Ya, maka dari tiga jenis al-jinsiyah itu yang menghasilkan makna umum cuma satu saja. Itu al-jinsiyah yang dia faedahnya listighraqil jinsi. Kalau dia libayanil jinsi yang mungkin terjemahnya kita artikan kelompok, maka itu tidak menunjukkan umum. Demikian juga jika dia untuk menjelaskan khasa'isul jinsi, maka juga tidak menghasilkan umum. Maka ketika kita katakan at-talibu kullal talib, biasanya terkadang ditambahi kullal talib. Ar-rajulu kullar rajuli, itu artinya lelaki sejati. At-talibu kullat talib, pelajar sejati, itu yang tidak buka HP saat pelajaran misalnya. Maka itu libayani khasa'isul jinsi. At-talib kullat talib, yang enggak ngantuk saat pelajaran. Maka itu talib sejati. Kalau yang cuma satu jam aja ngantuk, itu talib-taliban. Maka ini libayan khasa'isul jinsi. Kemudian al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu ada tiga macam. Ada yang namanya li'ahdi dzikri, mengacu apa yang telah disebutkan. Ini tadi yang ada di contoh tadi. Contohnya tadi, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu rasula. Kami telah utus seorang rasul kepada Fir'aun, maka Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Jadi alif lamnya itu tersebut. Alif lamnya di sini itu kita terjemahkan dengan tersebut. Karena alif lam ini mau mengatakan bahasanya rasul yang dimaksudkan di sini adalah rasul yang telah disebutkan di ayat sebelumnya. Ya, rasul yang telah disebutkan di ayat sebelumnya. Sehingga alif lam di situ ya kalau mau diterjemahkan ya menghasilkan makna tersebut, rasul yang telah disebutkan. Demikian juga tadi contoh malaikat. Fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un, itu kembali kepada idqala rabbuka lil malaikati. Namun lil malaikati di sini semua malaikat. Alnya al jinsiyah listighraqil jinsi. Sehingga fa sajadal malaikatu, maka para malaikat tersebut bersujud. Semua mereka bersujud. Kemudian ini ada kemudian yang disebut dengan li ahdi dhihni, mengacu apa yang ada dalam pikiran pembaca. Mengacu kepada apa yang ada dalam pikiran pembaca. Misalnya ketika kita, audien kita adalah orang Islam, maka ketika kita katakan wa dalilu hadza alkitab wa sunnah, dalil dalam masalah ini adalah alkitab wa sunnah, maka alkitab di situ itu sudah mengacu pada apa yang ada dalam pikiran semua orang yang membacanya. Aku sudah langsung connect, alkitabnya bukan Taurat, alkitabnya bukan Injil, dan alkitabnya adalah Al-Quran. As-sunnah, sunnahnya juga sudah langsung connect, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian sunnahnya sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Khulafa Rasyidin. Maka itu enggak connect ke sana. Atau sunnah dalam artian yang lain. Sudah langsung asosiasinya, ya, asosiasinya sudah langsung tertuju pada sunnah tertentu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksud dengan al-ahdi ad-dihni. Kemudian ada yang disebut dengan al-ahdi al-huduri, al-ahdi yang maknanya adalah hudur, maknanya sekarang. Maka ada alif lam yang artinya itu sekarang. Al-yawma akmaltu lakum, al-yawma akmaltu lakum, hari yang sekarang, itu hari ini. Alif lamnya itu menunjukkan makna sekarang. Maka pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Demikian juga alif lam yang ada pada al-ana, al-an, itu ada alif lamnya. An artinya waktu. Alif lamnya sekarang. Waktu sekarang, ya sama dengan sekarang. Contoh yang lain di sini ada yang dicontohkan dengan ucapan istaraitu hadzal kitaba. Aku membeli hadzal kitaba. Itu alif lamnya bisa maknanya al-ahdi al-huduri. Kitab yang hadir di depan mata saat ini, ada seorang yang megang kitab. Dan dia katakan istaraitu hadzal kitaba, kitab yang hadir saat itu yang ada di tangannya. Ya, kemudian itu yang ini adalah alif lam yang lita'rif, menghasilkan status ma'rifat. Menghasilkan status ma'rifat, maka ada al-jinsiyah dan ada al-ahdiyah. Dan ada alif lam yang tidak menghasilkan faedah membuat ma'rifat. Di antaranya adalah al di isim mausul, alladhi. Di antaranya adalah alif lam yang ada di isim alam, Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Mughirah itu sudah ma'rifat, tanpa alif lam dia sudah ma'rifat. Namun terkadang dikasih alif lam Al-Mughirah, contohnya sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah, maka alif lam di situ tidak menghasilkan fungsi ta'rif, membuat ma'rifat. Karena tanpa alif lam itu sudah ma'rifat. Abbas sering disebut dengan al-Abbas. Tanpa alif lam itu sudah Abbas, itu sudah ma'rifat karena dia isim alam. Kemudian ketika dikasih alif lam, ya, maka itu tidak menyebabkan menjadi ma'rifat dobel, tidak. Namun karena faedah yang lain, selain faedah untuk ta'rif. Ya, kemudian kita kembali ke al-usul min ilmil usul. Al-amalu bil-am, beramal dengan lafadz yang am. Yajibul amal bi umumi lafdi al-am, wajib beramal dengan keumuman lafad yang am. Hatta yasbuta takhsisuhu, sehingga terdapat dan terbukti terdapat takhsis, pengecualian atau pengkerucutan. Karena beramal dengan teks Quran dan Sunnah adalah wajib sesuai dengan mataqtadihi dalalatuha, isi kandungannya, sampai terdapat dalil yang menyelisih hal tersebut. Wa idza warada al-am ala sababin khasin wajaba al-amalu bi umumihi. Jika terdapat al-am, lafadz am, dan dia memiliki sebab yang bersifat khusus, maka wajib beramal bi umumihi, dengan maknanya yang umum. Karena kaidah mengatakan innal ibrata bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Ini kaidah. Lianal ibrota, karena yang jadi pelajaran, yang jadi kesimpulan adalah redaksi dan teks yang bersifat umum, bukan sebab yang bersifat khusus. Ila ayadula dalilun, kecuali jika terdapat dalil ala taksisil am, bahasanya lafad yang am tersebut mengalami pengkerucutan, hanya berlaku bima dengan perkara yusbihu yang serupa dengan kondisi sebab. Alati warada min ajliha, yang lafadz am itu datang karena sebab tersebut. Fayakhtasu, sehingga dia khusus, bima yusbihuha, dengan kasus-kasus yang semisal dengannya. Misalu ma la dalila ala takhsisihi, contoh lafadz yang tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, contohnya adalah ayatul zihar. Adalah ayat yang berbicara tentang ketentuan zihar. Itu seorang suami yang bermaksud untuk mengharamkan dirinya untuk jima dan berhubungan badan dengan istrinya, namun dengan menggunakan kata-kata punggung ibuku. Maka kamu itu seperti punggung ibuku, dan itu maksudnya kalau di masa jahiliyah, artinya saya haramkan untuk mengumpulimu sebagaimana haram atasku untuk mengumpuli ibu kandungku sendiri. Yang ini disebut oleh Al-Quran dengan mungkaron minal qawli wazura, perkataan yang mungkar, dan dia adalah kebohongan dan kepalsuan, artinya dia maksiat. Maksiat. Namun, dan maksiat ini kemudian Allah tentukan ada sejumlah kafarah. Maka sebab turunnya ayatul zihar adalah zihar yang dilakukan oleh Aus ibn Samit, namun hukumnya am, bersifat umum, fihi untuk Aus, fi ghairihi, dan juga selain Aus. Namun orang yang melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Aus ibn Samit. Contoh yang terdapat dalil kalau itu khusus untuk kondisi tertentu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Kalau kita cuma mengacu pada teks, maka semua semua puasa saat safar apapun bentuknya itu tercela. Namun yang tepat ini tidak berlaku untuk semua safar, namun untuk safar dalam kondisi tertentu. Fa inna sababahu, karena sebabnya bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu perjalanan beliau melihat ada desak-desaan. Ada orang berkumpul dalam jumlah yang banyak sampai desak-desaan. Wa rajulan qad dhulila alaihi, dan ada seseorang yang dinaungi. Kenapa orang itu desak-desaan? Untuk ngasih naungan untuk dia. Untuk ngasih naungan pada dia. Dia tergeletak lemas, maka teman-temannya menggunakan badan-badan mereka untuk memberikan naungan bagi orang tersebut. Tidak ada payung, tidak ada yang lain. Mereka gunakan badannya untuk jadi payung orang ini. Karena dia berpuasa dan dia bertahan untuk tetap berpuasa sampai-sampai nyusahkan satu rombongan. Sampai-sampai nyusahkan satu rombongan. Nabi kemudian bertanya, mahada, ada apa ini? Mereka mengatakan shaim, dia puasa. Lalu Nabi mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar, bukalah albir, bukalah kebaikan berpuasa, ngotot untuk berpuasa ketika safar. Fahadal umumu, maka kalau berdasarkan teks, maka ini bersifat umum. Namun yang benar, dia khasun, khusus dengan orang yang serupa keadaannya dengan keadaan orang tersebut. Siapa itu? Man yasyuku alih asyamu fis safari. Itu orang-orang yang kerepotan, kesusahan ketika dia berpuasa saat safar. Apa dalilnya kenapa kita keluar dari hukum umum yang ada dalam teks dan kita kerucutkan dalam sikon tertentu? Wa dalilu ala takhsisihi bidzalika, dan dalil kita khususkan dalam kondisi semacam itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering puasa ketika safar. Maka puasa Nabi ketika safar kita pahami haitsu kana la yasyuku alaihi, dalam rangka jamak, dalam rangka kompromi. Maka kita pahami adalah di mana Nabi tidak kesulitan untuk berpuasa. Karena la yaf'alu wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam malaysa bibirin. Rasul tidaklah melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Pasti yang Nabi lakukan adalah satu hal yang tergolong kebaikan. Ya, maka kita jumpai di sini sejumlah kaidah usuliyah, di antaranya adalah innal ibrata bi umumi lafzi lebih khusus sebab. Umum itu yang jadi tolak ukur itu adalah redaksi yang umum dan bukan sebab yang khusus. Demikian juga kaidah yajibul amalu bi umumi lafzi al-am hatta yasbuta takhsisuhu. Ya, wajib beramal dengan teks yang bersifat umum sampai terdapat dalil yang menunjukkan kalau adanya pengecualian-pengecualian. Maka setelah kemudian dilakukan pelacakan, penelitian sedemikian rupa, ya, tidak ada takhsis, barulah orang boleh berdalil dengan dalil umum. Dan pelacakan untuk menemukan dalil ada ataukah tidak dalil yang bersifat dalil yang mentakhsis, itu adalah satu kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu maka kaidah ini adalah kaidah yang secara umum hanya boleh dipakai oleh ahlul ilmi, oleh ulama, bukan oleh orang awam dan pemula dalam menuntut ilmu. Untuk orang awam dan pemula dalam menuntut ilmu, maka semuanya tidak mengalami takhsis. Nah, semuanya tidak mengalami takhsis. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pengkajian, pentelaah, dan tidak memiliki wawasan tentang ada dan tidaknya dalil-dalil lain yang mengkhususkannya. Namun dalam masalah ini juga ada kaidah yang lain yang layak untuk ditambahkan, yaitu al-'am ba'da takhsis hujjatun fi ma baqiya. Bahasanya lafaz yang 'am ba'da takhsis setelah kemudian mengalami pengkerucutan dan pengecualian tetap bisa jadi hujah, tetap bisa jadi dalil fima baqiya dalam perkara yang lain selain yang mengalami takhsis. Tetap jadi hujah dalam perkara yang lain yang tidak mengalami takhsis. Misalnya Nabi melarang untuk memelihara anjing. Nabi katakan siapa yang melihara anjing dan di situ anjingnya bersifat umum, maka berkuranglah ganjaran untuknya satu kirat setiap harinya dan satu kirat satu gunung Uhud. Kemudian di hadis yang lain dikecualikan ada anjing-anjing tertentu. Maka apakah kemudian hadis tentang larangan melihara anjing itu tetap bisa jadi dalil setelah adanya takhsis? Jawabannya iya. Untuk hal-hal yang lain yang tidak mengalami takhsis. Tidak termasuk takhsis anjing karena kelangenan, kata orang Jawa. Anjing dipelihara karena jin kecintaan, kesukaan. Maka itu tidak termasuk dalam takhsis. Maka kita bisa katakan ini terlarang untuk dipelihara, dan ini adalah memeliharanya itu bisa menghilangkan pahala satu kirat setiap harinya. Kita kembalikan ke dalil umum. Maka dalil umum tersebut tetap bisa dipakai untuk mendalili perkara-perkara yang lain selain yang dikhususkan. Itu maksudnya. Bukan kemudian setelah mengalami takhsis kemudian dalil umumnya kita buang dan tidak kita pakai sama sekali. Tidak demikian. Tetap dia terpakai untuk menangani kasus-kasus yang lain yang tidak mengalami pengkhususan. Oleh karena itu maka perkataan penulis yajibul amal fi umumi lafzi al-am hatta yasbuta takhsisuhu. Maka wajib beramal dengan redaksi yang umum sampai terdapat takhsis. Itu bukan berarti setelah ada takhsis tidak boleh beramal dengan lafaz yang umum. Setelah mengalami takhsis tetap boleh dan tetap bisa, bahkan wajib beramal dengan dalil yang umum, namun untuk kasus-kasus yang lain yang di luar pengecualian. Ya, demikian yang kita baca, kita telah ada kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.